Tapi kalau melihat azan itu kalimat yang sakral, mendengar kalimat sakral, misalnya, aman saya tanya, kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran? Bacaan Quran kan, kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat enggak? Sunat, padahal enggak ada yang baca. Karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran, bukan pembaca, bukan mendengar pembaca Quran. Ulama mikir nganti kok ora pusing. Ngono mikir abot ngono jebule wong sowan mung yo pangestune kula buka toko wadus. Musibah, musibah. Mikir tenan-tenan jebule konsumene mau takok njuk donga perkara buka napa toko ben laris. Nek ora laris nyalahno jare dungane ra mati. Nek laris jare perkara dekne telaten buka aduh lara kabeh dadi ulama. Mane kok aja istisqa ora pati gelem. Ngono iku misale udan jare musim. Nek ora udan jare kiai nek ra mandi bareng udan jare wis musim mergo Desember. Mane kiai-kiai teng daerah kula wis pinter kerja istisqa kok ora musim udan do gak gelem. Takok kiai sing ahli falak, iki wis musim to urung dereng ampun sakniki istisqa. Yakin kula ora dhewe kula niku kiai dadi melok. Melok dil-dile niku dadi kula. Dadi ora kiai sing ahli falak iku. Ampun ampun sakniki iki dereng musim. Demen isin maksudnya. Wah, kiai saiki sudah pinter Kang Sedake. Lah dikritik terus ora ono sing nyalami tembe mesti kritik tok atok ya kali ae. Bareng wis diitung musim hujan kira-kira udane Selasa istisqa Senin. Mandi Kang rinane udan. Mergo daerah liya sing ra istisqa ya udan juga. Wayahe. Lho ana nabi beda Kang, nabi ku iso ngatur malaikat udan. Kok wani Kang malaikat nabi ku wong paling diwedeni malaikat sak donya. Dadi ketika nabi khotbah ana wong desa ya Rasulullah halakatil amwal donya rusak gara-gara ana udan ngene-ngene. Nabi tangane diwangkat, yo udan malaikat bagian udan terus bingung kabeh langsung udan saat itu juga. Semuani sapa? Lah malaikat iku karena nabi ngutus udan ya udan terus sampai seminggu ora ana instruksi stop. Wah, malaikat terus repot ngadepi malaikat. Wah, akhirnya saya kira rusak perkara kekeringan, tapi rusak mergo sapi ini untane do katut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah halakatil amal sak ini rusak malih, tapi ora perkara ora ono banyu tapi kebanteran banjir. Wah, akhirnya Nabi itu ngomongnya mau didelok tok langit. Allahumma khawalena wala alena mandek. Makanya Abu Hanifah itu menolak sholat istisqa. Dia bilang ketika Nabi dulu itu tidak istisqa, cukup sambil khutbah beliau dungu. Tapi Nabi mandi nggak rasa istisqa, rasa lapangan, rasa macam-macam. Nabi sing sonandingi Nabi sinten. Nah kita kan akhir-akhir ramandi ya. Satu ilmiah sidik wae. Iki rong musim yo, entah ini sabar. Singgungnya jujur aja. Allah kagungan adat. Ono musim sawaf, robi, khorif. Musim mungkin rasa kawan gitu. Apa lagi? Iya, sekarang lagi. Khorif, ulur harape, khorif, robi, sita, soif. Robi, gue mau jorokin apa? Orang rendeng, ya orang ketiga bukan. Semi, orang Eropa ya orang musim mareng ya, mareng. Robi labo, sita musim hujan, soif musim ketiga. Difaham gitu, terus dari kiai gue angel. Mulanya ulama-ulama saat ini sering berdebat ngoten. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya memperdengarkan. Terus niki kalau terangkan gitu, terus sing jadi perdebatannya ulama usul fikih, sing jadi perdebatannya ulama usul fikih niku Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan ndak punya waris sih. Buatan gak ada waris dengan arti nggak ada orang yang sepersis Nabi. Sebab niku Nabi itu gak akan tersamakan atau disamai siapapun setelah Kanjeng Nabi. Misalnya khutbah Jum'ah itu dengarkan khutbah Jum'ah itu nak nganti onok sing bubar, niku dikritik tenan mbek pangeran. Di Nabi pas khutbah buat tinggal mire atau senajan to ono udur, nah ono udur iki kudu pamit. Ya kula critani guys, pokoke Nabi niku pas khutbah terus wonten tiyang misalnya kudu teng toilet napa teng WC, iku riyen carane maju. Maju sampai Nabi mirsani. Nak engko terus ngekeki kode, mboten ngomong mesti ngekeki kode. nak nabi ku perso gento mbon terus moro jeding no moro wisi pokoknya maju ku nunjuk no nak dek ni pamit ya maju ku nunjuk no nak dek ni apa pamit tapi rasa matur. Kemudian yang menjadi perdebatan ulama itu apa selain nabi misalnya ulama misalnya ya, itu seperti nabi. Nah itu ulama berdebat ndak akan seperti nabi. Sebab niku meskipun rata-rata ulama ngendikan adzan mbek dadi imam niku afdol di. Muadzin mbek imam, nah cara keyakinane jenengan niku muadzin mbek imam niku afdol di. Apik endi? Apik muadzin kan? Dados imam niku sono keren enok gaya. Pemenang nek imam Jumat gendani wong akeh tekane terlambat miyak wong kan gaya. Lalu cene cara fikih niku sunat. Ane kula hukum fikih sing anti ra cocok anti mati ngene. Jadi nak cara fikih niku imam kesunatan teko guri terus tekane guri miyak napa wong dadi macem ya ono hukum ngono iku. Nggih hukum resmine fikih niku imam kesunatan teko guri apa ngarep imam lho. Guri. Jadi alasannya nak teko ning awal suwe-suwe wibawane ilang. Menjen terakhir ra wibawa wong nak wibawa cek teko ngarep cek guri ya pancetra. Iku nak cara fikih, iku imam iku kesunatan dari kok guri terus miyak wong aja ketok suwi-suwi terus ngamuk maksudnya khutbah terus ngamuk niku macam ngono maksudnya. Iku ora cocok. Nah itu dalam pendapat sebagian fuqaha itu mengkritik afdol imam. Alasannya Rasulullah itu enggak pernah adzan tapi imam. Jadi kamane muadzin mau niru Bilal nak imam. Niru Kanjeng Nabi jari-jari sebagian untungnya pendapat itu dianggap lemah dianggap ulama yang kurang terpelajar yang pertama tetap afdol adzan alasane nabi ora kena ditiru jamaah rungokno tenan nggih jamaah iku muk fardhu kifayah utawa sunat muakkadah pokoke ulama iku antaraning jamaah iku sunat muakkadah utawa fardhu napa iku nak nganti sing adzan Kanjeng Nabi iku dadi fardhu ain nane wong top ku dipengen adzan. Enggak sing ora wajib-wajib dadi wajib. Mulane nabi dipengen adzan mbek pangeran, perkara nabi sing adzan jamaah fardhu ain. Mosok diundang nabi ditinggal turu. Nah, tapi nek sing undang Bilal lah wong turu lah wong Bilal wae. Dadi ono ulama oleh mikir ngono. Dadi mulane ulama ora usah GR, kowe ora nabi. Dadi nek nyentuk santri ra teko, terima aku wae. Dadi sing ngene kuwi dadi wong iki kudu sadar. Senengane kok madakno awake mbek nabi. Kulo nu ora seneng dalam hal ini jan kulo ora seneng wong madakno nabi. Perkarane kadang iku kurang ajar tenan. Kulo sering roh keluane kiai, wong gak ngregani kiai, tak undang ora teko. Tapi biasa Gus jenenge kiai musuhe akeh, dhisik nabi dimusuhi akeh koyo Abu Jahal. Sawangane dekne Kanjeng Nabi sing musuhi dekne Abu Jahal. Lah kon iya. Jangan-jangan dekne sing salah. Dekne sing Abu Jahal sing musuhi sing Kanjeng Nabi ya itu kan. Jadi wong itu madakno nabi yo kira-kira kadang wong kan sering kan misalnya kita ngalami sesuatu dengan tonggos biasa kiai digedingi wong kaya zaman Kanjeng Nabi. Jadi nabi digedingi Abu Jahal Abu Lahab yo nabi ku mesti bener e sing gedeng mesti salah e. Masalahe kuwe kadang digedingi yo mergo medhit tenan. Kuwe dadi kiai yo medhit tenan otoriter tenan, kakean tingkah tenan. Umat ora kober leren, akad jak ngaji, senen jak ngaji. Kowe nganggur ngaji terus ora apa-apa lah wong-wong. Lan kula nu bolak-balik fatwa, kesunatane kiai ngaji arang-arang. Dekne ngaji semangat perkarane kiai, lah umat. Saiki nek diwalik dekne tukang rungokno apa gelem ngaji. Paham? Misale ruhin kiai, senen jam 09.00 ngaji, jam Selasa awan ngaji. Rebo ngaji, terus wong do ngelomo iki ruhen sregep ngaji. Cendekne nganggur pegawe bank yo ora, PNS yo ora. Dagang ning pasar. Ora bareng ngaji jam 09.00 sing teko sithik. Ngamul, jek apik ora gelem. Sing bener iso wae cara Allah diwalik. Kiai jeng ngajak wong nganggur. Wae wong ngaji dijak, wae wong kerja dijak ngaji. Mulane nek ulama tenan mesti rapati seneng ngaji awan-awan. Perkarane wae jam nopo? Kerja, nah, ulama tenan, ya paling sebulan bisa. Jadi, kue gue ramesti bener. Ya bener kue suasana nih ngaji, tapi ramesti bener. Kulo gak ada dalil, bukti kalau teori saya bener, ini saya pastikan bener. Meskipun ulama lain boleh menentang pendapat saya. Nabi itu nanti ini kulo contohkan beberapa hadis sahih. Mu'ad bin Jabal, ini hadis sahih. Mu'ad bin Jabal itu nak bar makmum Nabi sholat asar. niku mulai fa'amma masjidah qawmi, dadah sholat i'adah itu sholat tertua di dunia Islam, sholat dibaleni. Kados kula riyen nate sholat i'adah itu hampir 4 tahun dados angger bar sholat ngimami riyen-riyen. Kula zaman teng pondok niku riyen kadang-kadang ngimami teng kos kula terus makmum mbah mun. Sakniki lha kula sering i'adah badhe sholat di kangkang ngimami bojo kula, kadang ngimami anak kula. Dados urung ana nggih Mu'adz bin Jabal niku badhe makmum Kanjeng Nabi terus pulang terus fa'amma masjidah qawmi, terus di kampungnya beliau jadi napa imam. Berarti kan sholatnya sholat napa i'adah. Sholat i'adah iku oleh senajan to asar, mergo ana sebab. Ya, jadi sholat bar asar kan gak oleh, ya, kecuali ono sebab. Nah termasuk sebab itu iadah. Iku ya, iku mau muat makmum Kanjeng Nabi, badan iku pulang asar, padahal sholatnya sholat asar, pulang ngimami napa kaumi. Begitu juga maghrib. Lah banyak yang sholat makmum muat itu wong sing ontane ditinggal ning Tegal, ning gone alas lah dingon. Ya ono sing kesusu badhe urusan. Nah muat itu macane Quran suwi. Niki cerita betapa kiai ngukumi orang itu kadang salah. Walhasil saking suwene muat ono tiyang sing mufarokoh diada tinggal muat ijek sholat dibalap dhewe. Dadi misale ono maca surat Baqarah diselip di ayo Baqarah dilawan Kulhu wonten nggih pokoke. Lha mboten niki tenan nggih Baqarah dilawan napa? Kulhu kan otomatis keselip kan? Keselip terus selesai. Ya si muat ini, sahabat muat ini pede sekali. Sampai beliau ngendikan, apa kamu lihat apa yang dilakukan orang munafik itu? Mengomentari si Arabi tadi itu munafik karena dia sholat sama saya terus bubar sebelum saya selesai. Itu munafik. Ya, orang Arab kalau ngukumi kan enggak basa-basi, munafik. Ape wong Jawa nek ora cocok muni gendho, kurang ajar, wong ora jelas. Mulane aja kaget wong Wahabi. Orang Arab itu memang enggak cukup referensi dengan istilah-istilah. Jadi misalnya ora cocok wong ya musyrik, kafir, munafik. Nah wong Jawa kan enggak. Misalnya ora cocok ambek wong sing ngomong bajingan, wong kok ora cocok rondo sedengan ora jelas. Terus misalnya ora cocok meneh ya wong anggur. Pokoknya ora pak ngindari bahasa-bahasa sing ekstrim. Itu munafik jari Mu'ad. Walhasil terus lapor Nabi. Orang Bedui tadi lapor Nabi, Mu'ad dipanggil. Itu kata Imam Bukhari, Nabi itu tidak pernah semarah itu. Mu'ad dimaki-maki oleh Nabi, dimarahi. Afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, sampai 3 kali. Afattanun anta ya Mu'ad, kowe ku tukang fitnah, kowe ku tukang rusak agama, inna minkum munafirin. Di antara kalian ngajak agama tapi dadekne wong mlayu sangko agama. Ya iku mergo nak salat kesuwen. Kowe nak salat iki maca sabihisme aja kesuwen. Kowe nak kesuwen wong ora seneng salat. Ya iku terus akhire kiai-kiai kata sing salat cepet. Lah iku ya ana dalile dadi salat cepet iku. Paham ya. Dadi salat cepet ku hadise sahih. Dadi mulane ana ki salat kok kesuwen. Lah nak salate wae kon cepet, berarti ora usah paket wiridan. Apa artine salat cepet nak bariku? Wiridan. Akhire akeh kiai ngalim gak wiridan. Bariku sesuk ana sing niru ora ngalim, ora usah wiridan. Ya sembo iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ana critane, kabeh ana asal usul. Iki aja niru aku, goblok nak niru. Tapi aku ora usah niru kowe, goblok pisan. Dadi sokoke. Lha niku hadis sahih, inna minkum munafirin. Akhirnya Mu'ad itu sampai berharap aku nganti kepengen Islam saat ini. Sedurunge ra Islam maksudnya. Ngono mikir abot ngono jebule wong sowan njuk pangestune kula pengen buka toko wadus. Musibah. Mikir tenan-tenan jebule konsumene mau takok njuk donga perkara buka napa toko ben laris. Nak laris nyalah no, jari dungane ramanti. Nak laris jari merkoro dia telaten buka, aduh seloro kape jadi ulama. Mana kalau jadi istisqa aku rapati gelem. Oh, ni aku misalnya udan jari musim. Nak udan jari kiai ini ramanti, bareng udan jari wes musim merkoro Desember. Mana kiai-kiai teng daerah kulo sebentar, kerja istisqa orang musim udan duka gelem. Tak kok kiai si ahli falak, iya musim dorong dereng. Ampun sani kiai istisqa. Yakin kula radio kula niku kiai dadi melok dil-dile niku dadi kula. Kaya kiai sing alif alaq iki. Ampun sak iki iki dereng musim. Demen isin maksude nek. Wah, kiai iki sudah pinter Kang sedake. Lah dikritik terus ora ono sing nyalami tempe mesti dikritik tok atok diakali ae. Bareng wis diitung musim hujan kira-kira udane Selasa istisqo Senin. Mandi kan rinane udan. Mergo daerah liya sing ra istisqo ya udan juga. Terus ayae. Lho ana nabi beda, wong nabi iso ngatur malaikat udan, kok wani kok malaikat. Nabi ku wong paling diwedeni malaikat sak donya. Dadi ketika nabi khotbah ana wong desa ya Rasulullah halakatil amwal donya rusak gara-gara ana udan ngene-ngene. Nabi tangane diwangkat njuk udan malaikat bagian udan terus bungung kabeh langsung udan saat itu juga. Semani sapa? Nah, malaikat itu karena nabi ngutus udan ya udan terus sampai seminggu ora ana interupsi stop. Wah. Malaikat repot ngadepi malaikat. Wah, akhirnya saiki ora rusak perkara kekeringan tapi rusak mergo sapine untane do katut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah halakatil amal sakniki rusak malih tapi ora perkara ora ana banyu tapi kebanteren banjire. Wah, akhirnya Nabi donga meneh mesti delok tok langit. Allahumma hawalena wala alena mandek. Mulanya Abu Hanifah itu menolak sholat istisqo. Dia bilang ketika Nabi dulu itu tidak istisqo, cukup sambil khutbah beliau dungu. Tapi Nabi mandi nggak rasa istisqo, rasa lapangan, rasa macam-macam. Nabi sing sunan dingin Nabi sinten. Nah kita kan akhir-akhir mandi yang satu ilmiah sidik wae. Iki rong musim yo, entah ini sabar. Semuanya jujur wae. Allah kagungan adat, ono musim sawaf, robi, khorif. Musim kira sekawan kita nampak lagi. Iya, sekawan lagi. Khorif, ular Arab ya. Khorif, Robi, Sita, Soif. Robi, apa cara gini apa? Orang rendeng ya orang ketiga apa? Semi. Orang Eropa ya. Orang Mareng ya. Mareng. Robi, Labo, Sita, musim hujan, Soif, musim ketiga. Difaham gitu, terus dadi kiai ku angel. Mulane ulama-ulama sakniki sering berdebat ngoten. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya memperdengarkan. Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabeh, sama delok teng kitab fikih misalnya teng Fathul Wahhab, teng Fathul Muin. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, tentang ini sebagai sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, ma'ahudu is-sauti, suara itu enggak bising. Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngapa sakilo nggih, Pak? Mboten nganti kan. Saiki suara nganggo speaker bian ter 3 kilo wae. Ku, wong ana sound sisteme apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ, wong di situ yang memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Iya ta ora? Sampe ora tau mikir ngono to, ora tau dawa di ahli fikih. Mane sakniki menara rapati payu Kang dhisik Rasulullah ngutus menara mergo muadzin menek Kang kados menara Kudus iki riyen muadzin iku menek. Saiki menek mungos-ngosan tok tetep ae padha ae untung ngono kanggo apa? Speaker. Saiki gawe menara, speakere gak kok menara, wonge ning isor. Riyen niku beduk kaya menara Kudus gak kok dhuwur, Kang. Muadzine mendhuwur, beduke dituthuk. Saiki gampang, Kang. Speakere ning dhuwur, beduke ning isor dituthuk kanggo mic. Wes. Nah, mulane iku al hukmu ya duru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum iku nak masalah hukum-hukum sosial ngoten berubah sesuai alasane. Si alasan wujud, si alasan ora ana. Merkarane nak nuruti modern nggih. Apa sing dialami zaman Nabi saiki rubah. Rubah sedanten. Mulane sing ngaten iki al hukmu ya duru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum iku iso rubah. Riyan kesunatan menara mergo dinggo muadzin. Saiki menarane dinggo napa? Dinggo napa? Speaker. Muadzine cukup ning iso. Ngulo riyan ndelok film-film Fathu Mekkah, riyan Bilal wis akeh tenan. Pertama adzan teng Mekkah niku ora ana menarane. Bilal menek Ka'bah. Mergo anane nggon dhuwur nggih napa? Pemenek Ka'bah. Kuwabine dicuwopok menek terus wadzan. Bukannya tenan teng tareh-tareh teng kitab nggih sami sama seperti yang di film-film Ka'bah niku. Mulane wonten tiyang kafir nembe masuk Islam tapi jek sombong. muni ngene, bejo bapakku wis mati. La ya rohadal ghurab yas'adal Ka'bah. Ora roh gagak ireng nggahi Ka'bah. Dadi dhek dhewe Islam tapi sujud uteke sik sombong. Sik bejane bapakku wis mati jare. La ya rohadal ghurab yas'adul Ka'bah. Ora roh gagak ireng nggah apa? Ka'bah. Kaya apa tersiksane bapakku nak menangi gagak ireng? Munggah napa? Ka'bah. Utek kaya elek. Wis Islam padahal bukan. Cuma napa? Uteke cek utek kafir maksudnya, cek sombong apa ni cek menganyaran apa? Ajaran Islam. Faham ya, jadi kalau suwon sampean gak usah pesimis, memahami Quran itu bisa. Kalau kita gak bisa detail kayak ulama, setidaknya bisa secara dialeke umume wong. Ya kalau balen, dialeke umume wong. Dialeke umume wong misalnya ngeten contoh yang paling gampang ya. Wong lu nak kawin, terus pegatan. Niku nak sedurunge pegatan lu dikeloni, dijima lah kemarin di hubungan intim. Misalnya malam, saat ini malam apa? Senin ya. Zaid malam Senin masih menggauli istrinya. Rumah nabi. Zaid malam Senin masih menggauli apa? Istrinya. Dijima hubungan intim. Dalam esok itu pekerangan, esok itu tukaran, tukaran ekstrim terus pegatan. Yeah, pegatan. Setelah pegatan kata Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurru. Kalau dia masih haid, perempuan tadi masih haid, misalnya Siti lah, itu dia harus iddah sampai 3 kali masa suci. Kita tidak faham sirinya seperti itu, tapi kita tahu secara dialek sosial. Secara dialek sosial itu gampang. Kalau orang kok haid berarti bukti tidak hamil. Padahal kalau 3 kali masa suci berarti minimal dia ngalami 2 kali masa haid. Haid pertama membuktikan tidak hamil, haid kedua membuktikan meyakinkan tidak hamil. Sehingga setelah itu dilalui iddahnya selesai. Dan ketika menikahi orang lain, maka kalau ada anak pasti anaknya suami kedua. Karena suami pertama jelas-jelas jimae ora dadi, buktine berkali-kali haid. Faham sih lo maksud? Faham ya? Minimal gue faham, misalnya raro artinya Quran jelimet, minimal gue faham duduk perkarane iddah adalah membebaskan rahim dari pengaruh sperma suami pertama. Nah tapi nak raro faham, plus kan gue sake Quran, terus nerang lo jebule. Apa? Faham sih? Mau ulama lah ya, termasuk sifatnya Quran kan wa kitabim mubin. Nah yo Quran sing memberi penjelasan. Berarti khotib yang bersuara memperdengarkan. Soal hakikate yo ora mesti paham. Lane wa kita mungkin demi Quran yang memberi penjelasan. Apa semuanya terus jadi jelas? Enggak kan, tapi Quran tetap berstatus memberi penjelasan. Mane kula ulama njeng ben ketemu pangeran kok kepengin ibadah ngeten iki. Kulo tahajud ya ora yakin ditompo selain arang-arang. Kulo kok kepengine ketemu pangeran nak Allah nyifati kitabe mubin menjelaskan ya aku sebagai ulama, sebagai umat Rasulullah kepengin duwe amal menjelaskan. Itu tadi kulo baleni malih. Kalau Anda enggak paham detail sebagaimana pahamnya ulama, minimal kowe roh. Logika sing dibangun Al-Qur'an, hujjah. Iku mau malam iku jadi jima. Esok tukaran, atau dua hari lagi tukaran, jenenge wong urip. Tukaran sampai cerai. Kan potensi bahwa mani tadi jadi. Ternyata berkali-kali haid sampai 3 kali, berarti maninya tidak jadi. Kalau tidak jadi ngalami 3 kali masa suci, berarti iddahnya selesai. Nah, sampean takon, lah nek manine jadi, Gus, berarti iddahnya nunggu kelahiran. Karena setelah lahir berarti rahimnya bersih, berarti mani yang ini jadi dan anak ini anaknya suami pertama. Setelah lahir dia kawin. Ya nanti kalau punya anak berarti anaknya suami kedua. Lah kita paham, logika sosialnya paham. Tujuan iddah adalah suami kedua kalau menjima atau hubungan intim jelas-jelas anaknya suami kedua. Sekarang andaikan tidak ada iddah, malam Senin dijima ambek Zaid. Esok Siti dipegat. Malam Selasa dirabi bakar, dijimak meneh. Isuke pegatan meneh. Malam ketiga rabi meneh. Terus susu-susu dhe anak-anake sapa jajal? Muni anake sing pertama ya rawan radati, anake kedua ya rawan ketiga, kan gak jelas. Terus kita takok, wong kok DNA Gus, kok suwan agama ngono ngentesi DNA bar. Agama ku mau bingung ben jelas baru atur rahim ada iddah. Ya ada napa? Lah iku maksude Quran tadi. Mulane kula nate roh berita ya. Orang medis Israel. Itu ada yang masuk Islam gara-gara kagum teori iddah. Memang dia membuktikan betapa detailnya Islam masalah nasab. Kok api ini kaya umumnya Islam? Kok Israel padahal? Yang Yahudi. Dia kagum sama aturan Allah. Iddah.